Jangan pernah sangsikan pengorbananku demi kau dan aku. Walaupun terkadang kecemasan menyiksa diri, di hati kecilku tentang perasaanku serta kasih sayangku kepadamu. Peluklah diriku, bawalah kemana kau pergi. Biarpun sehari kecilku.